Uut Salsa bilang. Sebentar lu dulur-dulur. Ije, katakan sebentar lu warga masyarakat Monosari sudah kemauan. Sang soya mengi, sang soya kaget ya jem. Ige kang mas, meriah masyarakat itu. Yes. Matur suwun. Sampun Mas. Terima kasih.